kaidah untuk menimbang suatu masalah muamalah, apakah dia goror atau bukan. Ini kembali kepada pengertian goror itu sendiri di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil goror. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al goror. Al goror itu suatu yang tidak jelas, suatu yang tidak jelas. Iya, itu ada bentuk-bentuknya. Hanya saja yang disebut dengan goror memang ada sifat-sifatnya. Disyaratkan gorornya itu banyak. Iya. Adapun kalau gorornya sedikit, itu enggak ada masalah, dimaafkan. Seperti misalnya seorang masuk ke kamar mandi, ditulis di situ untuk buang air kecil bayar 2.000. Untuk mandi bayar 5.000. Ya. Dimaklumi dalam pemakaian air sama atau tidak orang-orang yang masuk? Hah? Kan beda-beda. Ada yang mandi mungkin dia 5 timba sudah cukup, ada yang 1 bak mungkin belum cukup. Kan begitu. Nah, ini goror namanya. Tapi itu dimaafkan karena itu adalah hal yang sedikit. Ada goror sifatnya syaqqat taharruz minhu. Sulit untuk berlepas darinya. Tidak bisa dihindari goror yang seperti itu. Misalnya kita mau beli rumah. Kita tidak tahu pondasi rumah ini terbuat dari apa, kuat atau tidak. Sebab ini goror namanya. Tidak diketahui pondasinya kayak gimana. Tapi ini dimaafkan. Karena tidak ada yang bisa lepas dari goror ini. Ya masa orang yang mau beli rumah dia gali dulu rumahnya. Dia periksa pondasinya. Kan tidak mungkin ya. Jadi ini dari hal yang dimaafkan. Iya. Kemudian goror itu juga bukan pada hal yang ada hajat umum padanya. Kalau ada hajat umum padanya, maka itu kadang dibolehkan. Seperti di pembahasan araya. Araya itu korma yang berada di pohon. Korma berada di pohon. Ditukar korma basah di pohon ditukar dengan korma kering di darat. Iya. Ini dibolehkan, dan itu ada di pembahasan fikih. Dibolehkan dengan 5 syarat. Sebab ini pembolehannya, ini sebenarnya kalau di terjadi penukaran, ini pasti ada ketidakjelasan di dalamnya. Ada ketidakjelasan di dalamnya, itu adalah bentuk dari goror. Hanya saja itu dimaafkan karena ada hajat umum di dalamnya. Nah,